dapati hanya Alia, lah nan di hati abadi takkan pernah terganti, hingga maui menjampui nanti. Yakinkan diri pada ilahi, cinta jo sayang tiada ingkari, genggam tanganku malangkah pasti, bahasamu kita nan menjalani. Bahasamu kita nan menjalani. Musik.